Kali ini ada tebang buat Anda semuanya, timalah dengan tebangnya. Yang dosa Marisa ada. Dan juga ini pertemuan gimana? Kang, saya ini juga penggemar Kamelia ini sebenarnya. Oh, pantas. Setiap kali cuti selalu nyari-nyari Kamelia, dia ada di mana gitu kan. Nah, yang saya ingat-ingat itu gitarisnya ini. Nah, iya. Sama kendangnya ini ya, saya suka sekali ini. Iya, itu anggota Polsek Toroh. Toroh Purwodadi. Kalau ini sukses nanti setiap kali cuti tak tanggap ke ya, Kamelia pokoknya. Tadi ya. Juga Jung sama furniture apa tadi? Karjati. Sekarjati Furniture. Oke, terima kasih. Yuk sekarang dengan tebangnya pertemuan. Digoyang lagi bersama Kamelia. Pelan tapi pasti. Satrio Gembolo. Bosek Karjati. Sekalian dong semuanya goyang di sini ya. Iya, buat GBX, thank you semuanya. Hey! Buat Gastro, Kenang Rewel, Konser, Mas Dupra. Koseks. Pertemuan yang kuimpikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang kudambakan ternyata bukan hayalan. Sakit karena perpisahan kini telah terobati. Kebahagiaan yang hilang kini kembali lagi. Pertemuan yang kuimpikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang kudambakan ternyata bukan hayalan. Lagunya spesial buat Mbak Erva. Selamat malam semuanya, Sekarjati. Buat semuanya juga yang di sini ya. Buat yang di sana, thank you. Cinta dalam senandung. Cinta yang selama ini masih terpendam, bersurah sudah penuh dengan kemesraan. Sekali berpisah, oh, tak ingin lagi merana. Cukup sekali merana. Ke Jepara Timur Lover mainnya. Jadi kenyataan, pertemuan yang kudambakan ternyata bukan hayalan. Sakit karena perpisahan kini telah terobati. Kebahagiaan yang hilang kini kembali lagi. Pertemuan yang kuimpikan jadi kenyataan. Pertemuan yang kudambakan ternyata bukan hayalan. Selamat malam semuanya. Yang pesat bisa dibilang hari ini Putra BK, Arbi, Bosek, GBK. Semuanya selamat malam. Matur suwun, matur suwun. Matur suwun. Terima kasih. Berbisa. Terima kasih, kembar Pecangaan, warga Pecangaan, selamat malam. Adik kakak, adik kakak. Pertemuan yang ku impikan, Borju, Borju. Kini jadi kenyataan. Pertemuan yang ku dambakan, ternyata bukan khayalan. Sakit karena perpisahan, kini telah terobati. Kebahagiaan yang hilang, kini kembali lagi. Pertemuan yang ku impikan, kini jadi kenyataan. Pertemuan yang ku dambakan, ternyata bukan pertemuan impian bersama Reza Lawansewu. Sudah berlalu Mas Dendri, gimana? Apa Mas? Oplosan?